إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن سار على نهجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حبيبين عباد الله سيدنا جماعة جمعة dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita gunakan segala potensi, karunia, waktu dan segala macam yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itulah yang menjadi barometer tolak ukur tingkat kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang paling bertakwa. Takwa itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita menjadi zat, menjadi bekal yang paling utama mengarungi kebahagiaan di dunia, mencapai kesuksesan di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khayral zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang memiliki akal. Takwa itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sekalian untuk kita selalu menggunakannya, untuk selalu kita memakainya kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana kita tidak pernah lepas dari pakaian kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki misi yang besar, memiliki misi yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan langit, bumi, matahari dan seluruh makhluknya hanya untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kita, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, dan kami tundukkan untuk kalian wahai manusia apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kepentingan manusia. Kullallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di muka bumi secara keseluruhan. Diciptakan untuk kita, diciptakan untuk manusia, sebab manusia memiliki misi yang sangat agung, memiliki misi yang sangat besar. Hadirin, ketahuilah bahwa salah satu di antara misi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kita melakukan perbuatan yang soleh, melakukan amal yang soleh. Oleh karena itu, ketika sudah waktunya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, akan membumi hanguskan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu pengecualiannya adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal saleh inilah yang harus menjadi misi hidup kita. Amal saleh inilah yang harus menjadi tujuan utama di dalam kita melakukan dan melaksanakan aktivitas apapun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Secara literal, amal saleh diambil dari dua suku kata yaitu amal. Dan yang kedua adalah saleh. Amal maknanya adalah aktivitas. Aktivitas apapun yang dijalankan, yang dilakukan oleh manusia. Baik itu aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah mahdhah maupun aktivitas-aktivitas yang dinilai sebagai ibadah ghairu mahdhah atau yang berkaitan dengan muamalah. Kemudian makna saleh adalah kebaikan. Amal saleh berarti kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita melakukan amal yang terbaik. Oleh karena itu hadirin, bahwa ibadah yang mahdhah sudah sangat jelas bahwa ibadah ini kita lakukan yang terbaik semata-mata tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang salah dipahami oleh manusia, manakala dia melakukan muamalah, bisnis, perniagaan, berdagang, banyak orang berjuang memaknai berbisnis adalah mencari uang. Bekerja adalah mencari uang. Melakukan transaksi dengan orang lain adalah dalam rangka mengeruk kekayaan. Ini hadirin rahimakumullah yang harus kita luruskan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah melepaskan diri dari ikatan kita yang paling utama. Ikatan kita yang paling utama adalah akidah kita. Sebab akidah itu maknanya adalah ikatan. Dan ikatan kita yang paling kuat adalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia bekerja, dia tidak pernah melepaskan pekerjaannya itu adalah dijadikan sebagai bagian dari amal solehnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bekerja dimaknai hanya sekedar mencari uang, mencari penghasilan dan mengeruk keuntungan, maka pekerjaan seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah sungguh menimbulkan malapetaka, sungguh menimbulkan efek yang sangat negatif di dalam kehidupan nyata. Ketika manusia bertemu dengan manusia yang lain, maka hubungan yang dijalin bukanlah hubungan silaturahim, bukanlah hubungan untuk membangun kasih sayang dan bekerja sama, tapi membangun berdasarkan perhubungan. Ketika kita melihat saudara kita, kemudian kita berkenalan, maka yang kita pandang, manakala kita memandang, manakala kita memiliki pemahaman bekerja, melakukan aktivitas adalah bernilai uang, harus bernilai uang, maka akan kita lihat saudara kita, apakah bisa menguntungkan kita secara materi atau tidak? Apakah bisa menambah pundi-pundi tabungan kita atau tidak? Kalau orang yang kita ajak kenalan tersebut kelihatannya tidak bisa menguntungkan secara materi, maka akan kita campakkan dan akan kita tinggalkan. Dan apabila orang yang kita ajak berkenalan tersebut bisa menguntungkan secara materi, na'udzubillah min dzalik, sampai kalau perlu kita akan menjilatnya. Inilah dampak buruk ketika orang memaknai bekerja adalah mencari uang. Dan hadirin rahimakumullah, ketika manusia memiliki pemahaman bekerja adalah mencari keuntungan materi belaka, maka apalah bedanya kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang paling tinggi, menjadi makhluk yang paling tinggi, menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan mohon maaf binatang ternak. Kita lihat hadirin rahimakumullah, baik binatang ternak yang biasa kita makan dagingnya, sapi atau kambing atau ayam, mereka bertemu, berkumpul, bersepakat manakala mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu makanan. Namun apabila makanannya telah habis, baik kambing atau sapi atau ayam itu, mereka akan berpencar mencari kepentingannya masing-masing. Hadirin, alangkah hinanya kalau kita bertemu, bergaul, bersilaturahim dengan saudara kita hanya bertujuan untuk mencari keuntungan makanan saja, untuk mencari keuntungan secara materi saja. Karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia, mengingatkan kepada kita sekalian agar dalam mencari penghasilan, agar dalam bekerja, kita tidak mengutamakan niatan untuk mencari keuntungan belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam mereka-mereka yang di dalam bekerja hanya mencari dari belakang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'is Abdul Dihar, Sa'is Abdul Dirham, Sa'is Abdul Umaysah. Celakalah orang yang menjadi penghamba dinar, celakalah orang yang menjadi penghamba dirham, celakalah orang yang menjadi penghamba kemewahan, pakaian yang indah dan kendaraan yang indah. Hadirin, di hadis lain bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, memperingatkan kaumnya, dan hendaknya kita semuanya yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan akan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum aznab al-baqar wa radhitum bil zar'i wa tarakum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzihu 'anhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, apabila hai umatku kalian telah ridho, kalian senang dengan jual beli yang mengandung riba, apabila kalian senang berjual beli dengan melakukan praktek riba, dan kalian senantiasa membuntuti ekor sapi, dan kalian puas dengan segala macam penghasilan yang telah kalian dapatkan, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada kalian musuh-musuh kalian. Allah akan kuasakan kepada kalian kerendahan dan kehinaan kalian. Kalian tidak pernah lepas, kalian tidak akan bisa lepas dari kehinaan ini, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Adakah hadirin yang dimuliakan Allah kita rasakan hari ini? Adakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini kita rasakan sesuai dengan kondisi kita zaman ini, di mana banyak orang yang hanya berorientasi ketika bekerja, sehingga ketika orientasinya adalah penghasilan belaka, unsur materi belaka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kehinaan sebagai pakaian kaum muslimin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi memperingatkan kepada kita sekalian, la yansihu anhu, kita tidak dapat lepas dari kehinaan ini, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada tuntunan agama kalian. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat seorang muslim ketika dia bekerja, ketika dia mencari penghasilan, ketika dia mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, adalah yang pertama, dia ingin mengaktualisasikan amal solehnya yang menjadi misi utama hidupnya melalui keahlian yang dia miliki masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul kullu ya'malu ala syakilati." Katakan oleh Muhammad, semua bekerja menurut profesi dan keahliannya masing-masing. Hadirin, seorang muslim manakala dia bekerja, dia niatkan, dia inginkan dari pekerjaannya itu, dia ingin mengaktualisasikan amal solehnya sesuai dengan profesi yang dimiliki masing-masing. Ini tujuan utama seorang muslim di dalam bekerja. Oleh karena itu, ketika dia bekerja, semata-mata yang pertama nawaitunya adalah untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun saat itu dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak pernah melupakan niatan yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ingatlah bahwa kita jangan mempersempit makna ibadah hanya sekedar ibadah ritual, sholat, puasa, zikir, tilawah Al-Quran saja. Bahkan ibadah yang besar, bahkan ibadah yang bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah manakala kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada manusia yang lain, manakala kita bisa memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Ini merupakan bagian ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah hadirin rahimahumullah, bahwa kelak banyak orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa ibadah mahdhah yang luar biasa banyak, akan tetapi dia tidak bisa menyeimbangkan ibadah muamalahnya, interaksinya, hubungannya dengan manusia, sehingga dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki amal ibadah mahdhah yang banyak, tapi ternyata dia menipu si fulan, dia mengurus si fulan, dia telah membeli si fulan, dan yang terjadi pernyataan pada makhluknya itu tidak dapat mengangkatnya setingkat lebih tinggi, bahkan dia akan menjadi orang yang berani bangkrut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu bertakwalah kita kepada Allah, berhati-hatilah kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian di dalam unsur pekerjaan kita ada orang-orang yang teraniaya, ada orang-orang yang terzalimi, ada orang-orang yang tertipu, ada orang yang merasa sakit hati oleh karena pelayanan kita. Sebab ini akan menghalangi ibadah kita, sholat kita, zikir kita, tilawah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian hadirin, niat yang kedua seorang muslim di dalam dia bekerja dan mencari penghasilan adalah memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan khidmat yang terbaik dengan penuh ketulusan, pengorbanan, dan dengan niatan membahagiakan orang lain. Hadirin, Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi nikmat rahmat Allah Subhanahu wa Taala atau yaqsimuna rahmat rabbik? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami bagi-bagi untuk manusia itu masing-masing ma'isyatahum, ma'isya mereka, jalan rezeki mereka masing-masing. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin. Dan kami angkat derajat sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Kenapa? Dia takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah, supaya manusia menjadikan satu dengan yang lain menjadi pelayan. Hadirin, oleh karena itu status kita di muka bumi ini sesungguhnya adalah pelayan. Meskipun kita menjadi direktur sebuah perusahaan, meskipun kita memiliki saham yang besar di sebuah perusahaan, atau kita menjadi seorang karyawan, atau kita menjadi manajer service sekalipun, kata Allah, Allah istilahkan kita semuanya ini adalah pelayan, pelayan bagi orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, inilah tujuan seorang muslim bekerja. Dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Karena dia menyadari satu saat ketika dia merasa dirinya menjadi bos, di tempat lain pun dia akan menjadi pelayan. Suatu saat ketika dia menjadi pelayan di satu tempat, dia pun akan menjadi majikan di tempat yang lain. Oleh karena itu, seorang sama yang berstatus sebagai sama-sama pelayan tidak boleh sambil saling menyombongkan diri, saling takabur satu dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, tujuan kita di dalam bekerja menurut Al-Qur'anul Karim adalah kita turut, kita ikut berpartisipasi, kita ikut berkontribusi untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Taala. Karena ini menjadi tujuan besar. Salah satu tujuan besar Allah Subhanahu wa Taala menciptakan kita adalah kita memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surat Hud surat 11 ayat yang ke-61. Huwallazi ansha'akum fil ardi wastakhrakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakanmu di muka bumi ini dan engkau supaya memakmurkan bumi ini. Makmurnya bumi ini, hadirin rahimakumullah, adalah dengan ketaatan. Makmurnya bumi ini adalah dengan ketika manusia saling memberikan pelayanan satu dengan yang lain. Dan rusaknya bumi ini manakala manusia melakukan kerusakan-kerusakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita luruskan pandangan kita. Mari kita luruskan pemahaman kita tentang makna bekerja. Bahwa bekerja kita bukanlah seperti bekerja orang yang tidak memiliki akidah. Bekerja kita bukanlah seperti orang yang tidak mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Niatan kita bekerja adalah kita niat mengaktualisasikan kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kepada manusia di dalam rangka kita ikut serta mengemban misi besar dari Allah memakmurkan bumi dan memakmurkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik, pertolongan dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita memiliki pemahaman terhadap adzim yang benar, sehingga kita terus-menerus diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Taala sampai akhirnya kepada kita memasuki surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakari wa untha وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، واعلموا أن الله مع المتقين. حريم سيرك جمع جمعه مليكا ولله الله سبحانه وتعالى. إمام الغزالي dalam bukunya yang sangat fenomenal Ihya Ulumuddin menyampaikan kepada kita sebuah kisah yang sangat unik. Salah seorang salafus saleh yang bernama Yunus bin Ubay, dia berprofesi sebagai pedagang kain, dan dia adalah orang soleh. Meskipun dia berdagang, dia tidak pernah melupakan kewajiban utamanya untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu di hadir di masjid secara aktif. Kemudian manakala terdengar suara azan, dititipkanlah barang dagangan kainnya tersebut kepada pembantunya untuk dia pergi menuju rumah Allah melaksanakan sholat berjamaah. Ketika itu datanglah seorang Arab dari kampung Arab Badui yang memilih dan memilah kainnya, dan didapatkanlah kain yang cocok untuknya. Kain tersebut oleh pemiliknya Yunus bin Ubay dibanderol dengan harga 400 dirham. Kemudian sang Arab Badui ini sangat menyukai kain tersebut dan dia membelinya. Kemudian ditanya kepada pembantunya Yunus bin Ubay, berapa harga kain ini? Ternyata pembantunya memberikan harga lebih dari apa yang dihargai oleh Yunus bin Ubay. Kalau Yunus bin Ubay menghargai dengan harga 200 dirham, maka pembantunya ini menghargai kain tersebut dengan harga 400 dirham, 100% keuntungannya. Sang Arab Badui ini merasa kegirangan karena kain yang sama dengan kualitas yang sama di kampungnya sana harganya yang wajar adalah 500 dirham. Kemudian dia langsung menyetujui harga 400 tersebut dan dibayar secara kontan. Kemudian sang Arab Badui ini pulang. Di tengah perjalanan, seorang Arab Badui yang kegirangan mendapatkan kain yang dianggap harganya murah ini bertemu dengan pemilik toko, yaitu Yunus bin Ubay. Dan segera saja Yunus bin Ubay mengenali bahwa kain yang dibawa oleh orang Arab Badui tersebut adalah kain yang dia beli di tokonya. Maka terjadilah dialog yang sangat menarik. Wahai fulan, apakah Anda telah memberi kain ini dari toko yang di sebelah sana? Benar, wahai tuan. Kenapa aku membelinya? Aku beli kain ini dengan harga 400 dirham. Dan kain ini jauh lebih murah dibanding di kampungku sana, karena di kampungku kain ini dihargai dengan 500 dirham. Kembalilah ke toko itu karena akulah pemiliknya. Ya, sang Arab Badui ini merasa terkejut, kenapa dia disuruh kembali ke tokonya. Apa yang terjadi? Ternyata Yunus bin Ubay telah memberikan kepadanya kembalian 200 dirham lagi. Dan dia marahi pembantunya karena dia telah menjualnya dengan harga yang luar biasa tinggi. Hadirin, apa yang kita bayangkan ketika kisah ini terjadi di zaman kita? Pasti kebanyakan orang akan mengolok-olok dan menuduhnya sebagai orang yang bodoh. Padahal secara syar'i hadirin rahimakumullah, transaksi ini sah. Innamal bay'u 'an taradin, bahwa jual beli itu didasarkan atas dasar perdagangan masing-masing dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Tapi Yunus bin Ubay tidak rela dan dia mengatakan kepada pembantunya, aku menyukai saudaraku sebagaimana aku menyukai diriku sendiri, dan aku membenci sesuatu yang ada pada saudaraku apabila dilakukannya sebagaimana aku membenci apabila aku melakukannya terhadap saudaraku. Hadirin, inilah prinsip muamalah yang benar. inilah prinsip amalah yang ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala beliau memperdagangkan jualan istrinya mantan yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti prinsip ekonomi yang senantiasa kita pelajari sejak zaman SMP bahwa perdagangan itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Di dalam Islam ini tidak berlaku. Seluruh tujuan kita bekerja adalah kita ingin memberikan pelayanan, kita ingin memberikan kepuasan, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik dari kita untuk saudara-saudara kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memimpin hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala memimpin para pemimpin-pemimpin kita, agar Allah Subhanahu wa taala memimpin para orang-orang yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan di negeri ini, agar kebijakan di negeri ini senantiasa pro kepada rakyat, agar senantiasa kebijakan oleh orang-orang mengambil kebijakan di negeri ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu melayani rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.